والله يقضي به باتٍ وافرا لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا. Nah, kita sampai di poin 17. Balik lagi. Di sini kita masih membahas tentang mabni dan mu'rab. Kita masih membahas mabni dan mu'rab. Di mana yang diperhatikan di 16 dan 17 ini mabninya saja. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasannya fi'il itu mu'rab. Sedangkan harf itu mabni. Maka isim ini berada di antara tengah-tengahnya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Paham sampai sini? Dan mabninya isim itu karena adanya kesamaan dengan harf. Ada kemiripan, empat kemiripan. Yang pertama adalah, apa mas kemarin? Bil wad'i, kemudian maknawi. Nah, Hasan. Kemudian yang sudah kita bahas kena kaniyabatin anil fi'li. Sebagai apa? Pengganti dari fi'il. Bila ta'asurin, tanpa ada pengaruh. Pengaruh yang mana nih? Pengaruh dari amil. Wa kaftiqarin usila. Dan seperti apa? Iftiqar. Apa mas? Hah? Ya, harus ada membutuhkan adanya silah penyambung. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan yang seperti itu, yaitu tentang ba. Ya. Sekarang kita bahas tentang qauluhu wa kaniyabatin 'anil fi'li. Anil fi'li bila ta'asurin. Hada huwal qismu tsalitsu min anwa'is syabahi. Ya. Jadi kalau misalnya antum dilihat, kalau ada sebutannya anwa'u, ya, qismu tsalits, maka antum harus paham ada al-qismu, ya, apa? Al-awwal. Ada al-qismu as-sani. Iya, anak mengulang ini mas, ngulang. Kita 81. Ini kan 80. Kita sudah sampai 81 mas. Ya, ini loh. Anak ngulang lagi nih mas. Tenang, sabar. Ya. Jadi qism awal, qism tsani dan al-qism ya, tsalits. Ini. Tsalits. Nah. Qism awalnya macam yang pertama apa, Mas? Wad'i. Qism yang kedua apa? Ma'nawi. Qism yang tsalits itu apa? Asy-syabah. Ina kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin. Nah. Wahuwa syabahul niyabi. Ya. An-niyabiyu. Kenapa disebutkan niyabi? Makanya disebutkan ada niyabah. Niyabah itu pengganti. Naib. Naibnya siapa mas? Ya. Ada naib. Ya. Makanya yang susah itu kalau antum punya orang namanya naib. Mas Naib, Ah, beda lagi tuh. Yani an yushbihal harfa fi niyabati, itu menyerupai dengan huruf dalam hal penggantian. Dalika bil amal bila ta'assurin bil awamil. Artinya di sini tidak ada pengaruhnya dari amil. Li'anna al harfa ya'malu wa la yata'assaru. Karena harf ini ya'malu. Ya'malu maksudnya di sini apa? Sebagai amil, Mas. Harf di sini berlaku sebagai amil. Wa la yata'assar. Namun tidak memberikan pengaruh. Amil tapi tidak memberikan pengaruh. Ya. Bahwa ya'malu. Misalkan dia bisa menjadi amil. Wa la yu'malu fihi. Dan tidak bisa, ya, tidak dianggap itu menjadi amil di dalamnya. Fal harfu fi masalan ya'malu jarra. Dia sebagai amil jar. Walakin la yu'malu fihi. Namun dia tidak bisa, ya, dikenai amil. Artinya apa? Dia sebagai apa? Harf tidak bisa menjadi maf'ul maupun fa'il. Ya. Kalau qulta masalan, kalau engkau katakan jalastu fil masjid. Aku duduk di masjid. Fa jalastu fi'lun wa fa'ilun. Jalastu di sini fi'il dan fa'il. Ini fi'ilnya, tu-nya itu fa'il. Wa fi harfu jarrin. Fi di sini ada harf jar. Wal masjid majrurun bi fi. Sehingga fi di sini apa? Amil dia. Harfnya jadi amil. Ya, fa'amilat fi wa lam yu'mal fiha. Maka fi ini menjadi amil, tapi tidak bisa dikenai amil fi-nya ini. Karena dia sudah amil. Tidak dikena, tidak bisa dijadikan sebagai amil. Ya. Fa ma syabahu al harfa min hadhihi nahiyati ay sara ya'malu. Maka ketika ada yang menyerupai huruf ini, ya, min hadhihi nahiyah, dari segi pendekatan sisi pandang ini, ya, sudut pandang ini, ay sara ya'malu, maka dia menjadi amil. Wala yu'mal fihi, namun tidak mempengaruhi amil yang di dalamnya, tidak bisa mempengaruhi fi. Ya, fi tetap fi, Mas. Tetap. Karena dia menjadi apa? Mabni, Mas. Ya. Enggak ada menjadi fiyu, fiya, atau yang lain. Enggak ada. Tetap fi aja, Mas. Fawa mabniyun, maka dia itu mabni. Ya. Fawa mabni. Wa hadha huwa ismu fi'li. Ini adalah ismu fi'il. Fa jami'u asma'il af'ali mabniyah. Maka keseluruhan isim fi'il itu adalah mabni. Paham sampai sini? Nah. Seperti apa? Contohnya sah, uffin, syattan, dan ini sudah kita bahas kemarin. Ini sebagai bentuk untuk menyegarkan lagi. Kalau tidak diawali dari sini, antum bingung sekarang bahasnya. Ya. Karena dua hari antum enggak belajar alfiah saja itu sudah bingung, Mas. Darani mo susah ini, Mas. Wis. Ya, astainullah fi alfiah, Mas. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal mempelajari ini. Kayak tadi ada perkataan bagus tadi. Ada orang yang mengatakan seandainya setiap hari itu kita istiqomah dalam sesuatu yang itu ada kemanfaatannya. Bahkan itu cuma 1 jam, 2 jam. Itu nanti akan memberikan faedah yang banyak sekali ketika istiqomah ini itu sampai tahunan. Belajar seperti ini, nulis, kemudian mengumpulkan fawaid-fawaid, itu Masya Allah, Mas. Ya. Makanya kenapa ada ulama yang menyebutkan tentang bahwasannya mereka itu bisa tafarukul waqt, bisa mengosongkan waktu untuk belajar saja. Apa manfaatnya, Mas? Istiqomah. Tetap megang teguh komit. Terus, kalau setiap harinya, antum misalnya, berusaha untuk menghafal. Berusaha untuk mengetik. Berusaha untuk melakukan amalan-amalan. Maka ketika satu hari itu antum kejar, itu terus yang dikejar, dengan izin Allah Azza wa Jal, nanti beberapa saat antum akan mendapatkan hasilnya. Makanya kenapa Syekh Albani rahimahullah sebagai ahlul hadis, beliau itu tidak merasa capek. Ya, walaupun tentang duduknya di atas tangga sampai jam-jaman itu enggak setiap hari. Itu karena ada lembaran yang hilang, kemudian adanya di atas. Dan sudah minta tolong kepada penjaga perpustakaannya untuk itu bisa dipelajari di atas. Ini bukan kisah yang beredar bahwasanya Syekh Albani itu sampai belajarnya di atas tangga berjam-jaman kuat. Itu karena memang kondisinya itu saja. Bukan dilakukan setiap hari. Tapi ala kulli hal, kenapa para ulama itu, Anda tidak mengambil contoh Syekh Albani saja, tapi ulama secara umum. Kenapa mereka itu punya komitmen yang tinggi? Jamnya belajar ya belajar, jamnya ngaji ya ngaji, jamnya mutola'ah mutola'ah. Kenapa mas? Ada yang tahu mas? Karena mereka yakin dengan adanya istiqomah yang seperti itu akan menghasilkan kebaikan yang berlimpah. Tapi ketika kita itu sekarang, hari ini antum semangat, besok gak semangat. Hari ini belajar alfiah, nanti 2 hari, 3 hari libur, 4 hari libur, 5 hari libur. Itu susah mas, asli susahnya. Berarti susah itu asli, Seth. Iyalah. Asli susah. Susahnya asli. Enggak bisa dibuat-buat. Makanya di sini setiap hari kita hanya membahas tentang satu lembar saja, Mas. Satu lembar dari atau dua lembar dari Alfiyah. Kenapa seperti itu? Yang pertama, memberikan kemudahan buat antum untuk murojaah. Yang kedua, memudahkan ana untuk menyelesaikan terjemahannya. Karena ini harus ditulis, Mas. Jadi ini ana berharap ketika kita ngajar, fawaidnya kita tulis, kemudian selesai belajar, sudah ada terjemahannya. Dan terkadang itu sulit sekali. Karena ini harus ditulis lagi. Enggak ada yang antum harus pahami di Maktabah Syamilah yang cetakan cara alfiahnya ini tidak sama dengan yang ini, Mas. Ini sudah ditaskhih lajnahnya muasasah Syekh Taimin rahimahullah, berbeda. Makanya ana menginginkan antum untuk memakai cetakan yang sama. Kalau antum beli cetakan yang Mesir, itu enggak akan sama, walaupun itu judulnya sama. Syarah Alfiyah Malik Syekh Utsaimin rahimahullah, itu beda. Isinya tetap beda. Yakin wis, Mas. Ya. Yakinnya seberapa? Yakin. Jadi kemarin ada ikhwan yang menyodorkan ana judul yang sama, cetakannya beda. Ana bilang, jangan. Ana pakai ini dan ana sudah bandingkan dengan Maktabah Syamilah dan bandingkan dengan cetakan yang lain, itu beda. Kalau antum pengen selamat, ya ini pakai yang sudah muktamad, sudah ada pengakuannya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Dan ana menginginkan antum untuk istiqomah ini dengan apa, Mas? Dengan doa. Pertama doa, yang kedua antum minta tolong kepada apa? Keluarga antum untuk mendoakan antum agar istiqomah juga. Karena ini sesuatu yang berat loh, Mas. Asli itu, Mas. Beratnya asli. Susahnya asli. Nah, kita lanjutkan. Dan ini lagi-lagi kemarin ana bahas tentang apa, Mas? Perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wal ashalu an naqula lin-nasi, yang paling mudah kita katakan kepada orang itu apa? Al asmaul af'al mabniyatun lis-sama'i anil arab. Ini kunci, Mas. Antum tulis di sini apa? Kunci. Ya. Dalam mabni. Ya. Kunci dalam mabni. Bahwasanya Pak, seluruh isim fi'il, kenapa sebabnya mabni? Karena sama'i. Karena sering didengarnya orang Arab itu mengatakan seperti itu, dianggap mabni, maka itu dianggap mabni. Bukan sesuatu yang kemudian, sebagaimana dijelaskan oleh ahli nahwu, termasuk Ibnu Malik, di sini ada 4 keserupaan, kemiripan. Yang kemiripan wad'i, strukturnya, peletakannya, kemudian maknawi, kemudian niabah anil fi'li, kemudian nanti iftiraq juga, iftiqar. Ya. Nah, Allah musta'an, la haula wa la billah, ini musibah, ya, musibah dekat kita ini, ada musik, ya, musik salawatan dan seterusnya, dan kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Karena mereka itu saudara kita. Dan justru ketika mereka bersemangat dalam hal yang mereka tidak ketahui, kenapa kita tidak bersemangat dengan hal yang sudah jelas? Ini ilmiahnya, Mas. Paham sampai di sini? Nah. Waqauluhu, nah sekarang hari ini seperti ini, Mas. Waqauluhu, ya perkataannya Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun berapa, Mas? 6? 72. Ayo, Hasan. Yang 628 siapa, Mas? Iya, Ibnu Mu'ti Hasan. Allahumma barik. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin, ya'ni annahu ya'malu wa la yu'malu fihi. Wa kharaja bidzalika al-masdar an-na'ibu 'anil fi'lihi. Ya, 'an fi'lihi. Jadi ana ulangi. Qauluhu wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin, ya'ni annahu ya'malu wa la yu'malu fihi. Ya. Jadi di sini perkataan Ibnu Malik di sini bahwasanya, ya. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin kaftiqarin ussila. Dan keserupaan atau kemiripan niyabah pengganti dari fi'il tanpa ada apa, Mas? Pengaruh dari i'rab isim fi'ilnya. Dan juga kemiripan iftiqari, ya, misalnya apa, sesuatu yang butuh pada silah, ya. Sehingga di sini ketika orang membahas tentang maknawi, kita kemarin sudah. Nah, ini yang niabah sekarang, Mas. Ya. Jadi ada isim yang mempunyai amal seperti amal fi'il. Tapi dia tidak ada pengaruh dari, tidak menerima pengaruh dari amil. Ingat-ingat, Mas. Seperti apa? Seperti yang kemarin kita bahas. Hayhata, hayhata, lima tu'adun. Ya. Seperti ayat. Ya, jauh, jauh sekali dari kebenaran. Apa yang diancamkan pada kalian itu. Ya. Nah, ini ya, karena menggantikan fungsi fi'il tapi tidak ada pengaruh dari suatu amil. Nah. Nah. Allahumma musta'an la haraka. Nah, ini penjelasan, ya, penjelasan tentang niyabatin anil fi'li bila ta'assurin kaftiqarin ussila, ini kaitannya karena disebutkan ada empat. Ini semuanya muter-muter panjang itu hanya masalah mabni saja, Mas. Kalau antum itu enggak plego dari awalnya, nantinya akan terperangah. Ini kita sudah sampai mana ini? Kita membahas apa ini? Karena seolah-olah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini menginginkan agar kita ini paham apa yang diinginkan oleh ahli nahu kebanyakan. Walaupun sebenarnya itu sudah terjawab oleh Syekh bahwasanya ini adalah simai saja, Mas, sudah selesai. Enggak perlu membahas empat kemiripan tersebut. Tapi di sini apa, untuk bekal kita bahwasanya Ibnu Malik juga membahas secara terperinci tentang kemiripan ini, Mas. Ya. Jadi kemiripan isim dengan huruf. Karena pada kondisi tertentu, ya, baik isim maupun huruf dapat menggantikan fungsi fi'il. Ya. Dan tidak bisa dimasuki oleh amil. Wala yu'malu fi. Maksudnya itu. Yang dapat mempengaruhinya. Ya. Sehingga apa? Annahu ya'malu wa la yu'malu fihi. Annahu ya'malu. ya, dia itu bisa berfungsi sebagai amil, artinya apa? Fungsinya untuk menggantikan fi'il di sini. Wala yu'malu fihi, tapi tidak menerima pengaruh dari amil. Ya. Paham sampai sini, Mas? Ya. Karena apa? Wa kaniyabatin 'anil fi'li, bisa menggantikan fungsi fi'il bila ta'assurin, tanpa ada pengaruh dari amil. Maka dia itu annahu ya'malu wa la yu'malu fihi. Maksudnya seperti itu, Mas. Paham? Ya. Wa kharaja bidzalika, maka keluar dari itu al masdarun naibu. Masdar, masdar itu apa, Mas? Bukan yang jual soto. Ya. Bukan masdar. Soto masdar, bukan. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Naibu yang menggantikan. An fi'lihi, dari fi'ilnya. Fa innahu yanubu 'anil fi'li. Maka dia itu, masdar itu menggantikan dari fi'il. Walakin bita'atsurin. Namun ada asarnya, ada pengaruhnya. Pengaruh dalam apa, Mas? Dalam i'rabnya. Dia bukan mabni lagi, tapi dia mu'rab. Gitu loh. Paham? Misal antakula dorban zaidan. Contohnya apa? Dorban zaidan. Ya. Contohnya dorban zaidan. Artinya apa? Pukullah zaid. Ya. Jadi lafadz dorban di sini adalah isim masdar yang dinasabkan oleh amil, yaitu kalimat apa? Fi'il yang dibuang, menggantikan tugas kalimat fi'il idrib. Ya. Ini kan harusnya dorban di sini adalah idrib zaidan. Ya. Nih. Bima'na idrib zaidan. Pukullah zaid. Ya. Kalau sekarang ana akan ganti zaidannya ini dengan apa, Mas? Belum tahu, Mas. Misalnya idrib rista. Pukullah rista. Ya. Begitu pula misalnya idrib Ahnursin. Ya. Pukullah Ahnursin. Ya. Pukulnya pakai duit tapi, Mas. Ya. Nyoh gitu. Nyoh gitu. Ya. Fa kalimatu dorban, maka kalimat dorban di sini huna ghairu mabniyatin. Maka dorban di sini ini bukan mabni. Ma'annaha ta'malu. Ya. Padahal dia itu apa? Ta'malu. Ya. Dia menggantikan fungsi fi'il. Melakukan perbuatan. Ya'malu, Mas. Melakukan perbuatan. Jadi ya'malu itu artinya melakukan amalan. Kalau melakukan amalan berarti apa? Berfungsi jadi fi'il. Paham? Ya. Melakukan amalan. Ya. Wala yu'malu fiha. Namun di sini wala yu'malu fiha. Yu'malu artinya apa? Hah? Pasifnya, Mas. Pasifnya. Tidak diamalkan di dalamnya. Kalau itu letter lock-nya seperti itu, tidak diamalkan di dalamnya. Maksudnya apa? Tidak dianggap apa? Dia itu ada asarnya. Ada pengaruhnya. Iya. Walakinnaha tata'assaru bil awamil. Namun dia itu terpengaruh dengan adanya amil-amil. Faktor pengaruhnya apa, faktor yang mempengaruhinya. Ya, faktor yang mempengaruhinya. Ya. Falidzalika lam takun mabniyatan, maka dia tidak menjadi mabni. Kenapa? Terpengaruh, Mas. Masih berubah-ubah. Kayak misalnya antum apa? Kalau malam hari ini mau kajian atau enggak ya? Ya. Nek dijemput ah kajian, nek ora wis lewat misalnya. Nah, itu belum mabni dia. Itu masih ya seperti itu, Mas. Ini contoh saja, Mas. Nah, oleh karena di sini masih tata'assaru bil awamil. Ya, awamilnya itu apa, Mas? Ya, ada jemputan, ya ada kopi, ya hujan atau tidak. Ini contoh saja mas, untuk apa? Takribudihin, karena sesungguhnya kita ketika kita mempelajari nahwu itu, ketika ini dikaitkan dengan kejadian nyata yang di hadapan mata antum, antum akan lebih nyantel. Ingat-ingat tuh mas, paham? Jadi, walakinna tata'atharu bil awamil. Awamilnya, orang yang menuntut ilmu syar'i seperti sekarang ini, ngantuk, gak ada jemputan, tempat jauh, rano kopi, ustadz nakoni wae, hah, wis, komplit. Ya, ya, itu awamil mas, faktor yang bisa merubah mas, paham nggak? Itu awamil. Jadi kalau misalnya awamil itu apa mas? Ya ustadz awamil juga, nah, iya, sahih. Jadi faktor yang bisa merubah. Nah, yang harusnya itu apa misalnya? Tetap marfu, tetap semangat tinggi, jumplangi, bluk, wah takoni terus ya aku ya kan ustadz ya. Langsung aku menundukkan mata, ting, yuk ngantuk. Allah ustadz. Nah, ini masalah apa mas? Awamil, faktor, ya, faktor yang merubah, faktor yang merubah. Dan kita kemarin sudah belajar, itu apa itu awamil mas? Ada yang masih ingat mas? Ini, alah, kok malah kuiman nih? Sorry, pak. Nana rubah dulu. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas awamil itu di mana mas? Kapan mas? Di pembahasan syarah, ya, syarah apa mas? Syarah Muqaddimah Jurumiyah, ya. Waktu itu Anan jelaskan kepada antum amil, ya. Jadi amil itu atau ya. Awamil jamaknya dari amil. Menurut para ahli nahwu adalah yang menyebabkan perubahan i'rab, yaitu yang menyebabkan perubahan harokat. Ada faktor yang menyebabkan rafa didomahkan. Ada amil faktor yang mengharuskan perubahan menjadi nasab. Ada faktor yang mengharuskan perubahan menjadi khafat atau jar. Dan faktor yang mengharuskan perubahan menjadi jazm disukunkan. Paham? Itu namanya apa mas? Awamil. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, jam'u amilin wa huwa indahum al-muqtadi lil-i'rabi ay mujibuhu. Mujibuhu. Ya, yang mengubahnya, yang mengharuskan itu kemudian berubah. Fahunaka awamil tujibu rafa. Itu di situ ada faktor yang mengharuskan adanya perubahan menjadi rafa. Ya, wa awamil tujibu nasaba. Wa awamil tujibu al-khaf atau apa? Jar. Karena khafat itu dipakai di apa, Mas? Di Jurumiyah. Ya. Sedangkan di Alfiyah pakai jar. Ya. Itu hanya perbedaan antara apa mas? Basrin dan mana? Hah? Kufiyin. Bukan khof. Khof itu wadi mas. Ya. Kufiyin. Nah, ini tentang awamil. Jadi biar antum faham apa itu awamil. Itu diulang lagi. Tentang definisi amil. Nah, makanya disebutkan di sini annaha ta'malu, bahwasannya ini dorban, ini kan pukulah, maka dia sudah menggantikan fungsi fi'il. Ya. Wala yu'malu fiha. Namun, dia itu apa? Ya, tidak dianggap menjadi fi'il. Kenapa? Ya, dia mu'rab. Walakinnaha tata'athar bil awamil. Namun dia masih berubah. Pengaruhnya dengan apa, Mas? Awamil. Ya. Mason, awamil itu apa, Mason? Hah? Aywa, Allah mabfuyarik. Falidhalika lam takun mabniyatan. Maka, karena dia itu masih dirubah oleh amil, dia masih ya belum menjadi mabni. Dorban itu belum menjadi mabni. Ya. Ya, Pak Hadi. Mu'rab atau mabni, Pak Hadi? Mabni. Mabni. Ya. Jangan mabni dalam kengantuan, Pak Hadi. Ya. Wazadakum muhirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Wa yumkinuka an taqula adon. Dan engkau bisa juga mengatakan apa? Yu'jibuni darbu Zaidin Amran. Yu'jibuni darbu Zaidin Amran. Ya. Jadi kata-kata yu'jibuni, ya. Itu apa, Mas? Jadi ini bisa juga engkau katakan yu'jibuni, mengagumkan kepadaku darbu Zaidin Amran, pukulan Zaid terhadap Amran, terhadap Amr. Wa taqulu, dan engkau katakan ya, angkartu darba Zaidin Amran, aku mengingkari pukulan Zaid terhadap Amr, pukulannya Zaid terhadap Amr. Wa taqulu ajibtu min darbi ya, min darbi Zaidin Amran. Coba antum lihat yujibuni darbu. Ya. Ya, ana kasih ini, Mas, darbu. Kemudian darba, kemudian darbi. Maka darbun di situ ya, ini kan aslinya apa? Darbun, Mas. Ya kan? Kemudian ditambah Zaidun. Zaidun. Menjadi mudhaf-mudhaf ilaih. Menjadi apa? Ya. Darbu Zaidin. Darbu Zaidin. Ingat. Seperti itu, Mas. Sehingga di sininya, dorbun di sini, masdar ini, Mas. Doroba yad ribu. Ya. Yad ribu. Idrib. Doroba yad ribu. Dia telah memukul, dia sedang memukul. Paham sampai di sini? Nah, masdar ini masih berkaitan dengan apa? Al-masdarun na'ib anil fi'li, Mas. Masdar yang menggantikan fi'ilnya. Paham? Nah. Makanya yujibuni darbu Zaidin Amran. Ya. Mengagumkan ku darbu. Pukulannya Zaid terhadap Amr. Angkartu darba Zaidin Amran. Aku mengingkari pukulannya Zaid terhadap Amran. Karena dia mengingkari, maka di sini apa? Ini maf'ul. Ya. Angkartu. Aku mengingkari. Apa yang diingkari? Darba Zaidin Amran. Ya. Misalnya angkartu apa? Julusa Pak Haji. Ya. Fidars. Itu sama juga. Aku mengingkari duduknya Pak Haji dalam kajian. Beliau enggak duduk. Pak Adi duduk enggak? Salam mabarik. Ya. Wa taqulu ajibtu min darbi. Karena ada minnya. Ini amilnya, Mas. Ini apa, Mas? Amilnya. Ya. Ada huruf jar di sini. Karena menerima huruf jar, masdarnya menjadi apa? Kasroh, Mas. Paham sampai di sini? Nah. Fatajidu kalimata dorb. Ya. Kalimata dorbi. Ya, karena di sini kalimata dorbin. Tata asaru. Berubah-rubah. Ada pengaruhnya. Bil awamil. Yaitu apa? Tata asaru. Berpengaruh. Terpengaruh ya. Ya, terpengaruh dengan bil awamil, dengan amil-amil. Idan la tubna, maka ini tidak dianggap sebagai mabni. La tubna, tidak dijadikan sebagai mabni. Ini berubah-ubah, Mas. Ini berubah-ubah. Ya. Kalau pagi namanya Pak Hadi. Kalau siang Pak Yono. Ya, kalau malam Pak Hadiono. Berubah-ubah bukan Pak Hadi. Ini untuk takribudihin saja. Bahwasannya berubah-ubah, Mas. Kalau berubah-ubah seperti itu, maka dia apa? Tidak bisa mabni. Ya, mabni adalah Pak Hadiono. Ya, mau pagi Pak Hadiono, mau siang, sore, malam Pak Hadiono. Paham di sini? Ini untuk takribudihin, untuk mendekatkan cara logika kita. Ya. Sama juga. Ya. Pagi, ya, misalnya apa, Abu Wardah, ya, pagi namanya Mas Abu, ya, siangnya Abu Wardah, paginya dibilang Mas Abu, ya, malamnya Ahnursin, kan itu berubah-ubah, Mas, mu'rab, Mas. Yang diinginkan di situ adalah mabni, tetap saja harusnya panggilannya Ahnursin, pagi, siang, sore Ahnursin. Ya. Ya, Allahumma barik. Sehingga di sini apa? Tidak berubah-ubah. Nah, jadi masdar itulah ketika bisa menggantikan fi'il karena berubah-ubah, maka tidak dianggap sebagai mabni. Lakinnana naqul, namun kita katakan hadhihi laysat illatan fil haqiqati. Ini bukan illah. Illah ini apa? Cacat, Mas. Sesuatu yang dianggap cacat secara hakikatnya. Fa qawnuha tata'assaru bil awamil dalilun 'alal i'rab. Bahwasanya ketika dia itu masih terpengaruh dengan adanya amil-amil, dengan adanya faktor yang mempengaruhi tadi, ini dalil. Ini sebagai apa? Dalil. Bahasanya dia itu masih apa? I'rab, masih mu'rab. Lakinnahum yaquluna dhalika li ajli alla tuntaqada 'alaihim alqa'idatu faqat. Namun mereka, para ahli nahwu, mengatakan yang demikian itu hanya untuk apa? Agar ya, alla tuntaqada. Ya, alaihim alqaidatu faqat. Artinya mereka itu istilahnya apa? Tidak dianggap, hanya teori saja. Iya. Jadi ketika mengatakan oh ini ada kaidah seperti ini kok, harus stick, harus dengan kaidah sebenarnya. Mimma yadulu ala anna ashabal ilali ilaluhum alilatun. Wa illa fal mas'alatu ya sama iyatun. Antum lihat di sini. Dengan apa-apa yang menunjukkan bahwasannya anna ashabal ilal, bahwasannya orang yang memiliki, mengetahui banyak cacat, ya. Ilaluhum, cacatnya mereka apa? Alilatun, hanya satu cacat saja. Mereka memberikan banyak. Lalu ini alasannya kayak gini. Maksudnya apa? Ilal di sini apa? Cacat atau dianggapnya ada sebab alasannya. Orang banyak memberikan alasan-alasan, tapi ternyata hanya satu alasan saja. Ya. Wa illa fal mas'alatu sama'iyatun. Kalau tidak, permasalahan ini hanya apa? Sama'iyatun. Artinya apa? Yang sesuai dengan apa yang sering didengar oleh orang Arab. Kalau orang Arab itu nganggap itu mabni, ya mabni, selesai. Ya, balik lagi ke selera asalnya. Selera asalnya itu alasannya bahasa Arab. Maka kembali lagi ke kebiasaan orang Arab. Bukan kebiasaannya Pak Hadi. Kebiasaannya Ah Nursin. Itu enggak. Ya. Paham enggak di sini? Ya, pokoknya yang ya, seperti itulah. Ya. Ini ngubah mindset, Mas. Mindset nahwu, ahli nahwu itu menginginkan adanya keilmian, tidak hanya sekedar pasrah bongkoan. Wah, itu simai wis, samai wis. Ya. Tapi mereka berusaha untuk ya mendetilkan apa alasannya, kenapa ini bisa itu dalam ya kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah. Nah, sehingga di sini ya nah, kalau bisa dikatakan ya. Jadi di sini ana ulangi. Lakinnana naqul, namun kita katakan hadhihi laysat illatan fil haqiqati. Ini bukan ilahnya. Ini bukan alasan satu-satunya secara hakikatnya. Ya. Maksudnya apa? Faqunuha tata'atharu bil awamil dalilun 'ala al-i'rab. Ya. Ya, dia itu kalimat tersebut itu masih terpengaruh dengan adanya amil-amil, maka ini adalah dalil bahwasanya dia itu masih i'rab. Masih mu'rab, bukan mabni. Lakinnahum yaquluna, namun ahli nahwu itu mengatakan yang demikian li ajli alla tuntaqada 'alaihim alqa'idatu faqat. Ini agar mereka itu tidak dikritik tentang kaidah saja. Artinya kaidahnya itu kok kayaknya enggak baku, Mas. Kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, maka didetilkan lagi. Ini loh kaidahnya seperti ini. Antum mengerti kenapa? Sebabnya karena kebanyakan ahlu nahwu itu bukan orang Arab. Sehingga mereka itu berusaha untuk membuat pendekatan-pendekatan. Ya, pendekatannya apa? Karena aslinya itu bukan bahasanya dia, maka dia berpikir kreatif di mana untuk mendekatkan orang yang bukan orang Arab itu bisa paham bahasa Arab. Paham maksudnya? Nah, ini pendekatannya ahli nahwu seperti itu, Mas. Rata-rata itu bukan orang Arab asli. Antum lihat Ashabus Sunan. Ya. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, itu yang orang Arab asli yang mana, Mas? Paham? Ya. Kebanyakan itu adalah bukan orang Arab. Paham sampai sini, Mas? Itulah kenapa berkembangnya kajian tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ini berkembang pesat di luar Arab. Karena orang Arab sendiri enggak ada masalah, Mas. Kalau yang aslinya orang Arab sendiri enggak ada masalah. Kayak yang ana dapati ya, selama ana di sana, orang Arab itu ngomong baca gampang, tapi suruh ngirab enggak bisa, Mas. Karena apa? Arab itu bukan aslinya mereka. Paham enggak? Arab itu adalah karena dibikin oleh ahli-ahli nahwu, di mana ahli-ahli nahwu itu sebagian besar itu bukan orang Arab. Bernatekina biha. Bukan orang yang terbiasa. Ya. Sehingga ya, bukan native-nya, bukan mother tongue-nya. Tong kosong ya. Seperti itu. Tong-tong. Paham ya sampai sini? Itu alasannya kenapa fal mas'alatu sama'iyyatun. Karena saya sendiri ini orang Arab asli, Mas. Saya ini orang Arab asli, enggak ada masalah dengan nahwu. ya, mau baca itu semuanya di matiin semuanya, orang Arab akan paham maksudnya apa. Tapi suruh ngirup saja, Mas. Suruh ngirup. Irupnya apa? Mumet. La astati. Khalas. Is'al ghairi. Ya. Tanya selain aku, katanya. Kau, istilahnya apa? Koran bahasa Arab. Dibaca dia. Ngerti dia. Tapi suruh ngirup. Gak bisa. Ya. Inilah yang menjadi ya, agar antum jadi faham juga. Oh, ternyata orang Arab itu enggak semuanya ngerti nahwu. Karena nahwu dan sorof itu dibikin itu untuk membantu agar orang itu faham bahasa Arab. Tapi kalau orang Arabnya asli faham bahasa Arab tapi enggak ngerti tentang kaidahnya. Kecuali yang belajar. Ya. Paham sampai sini ya? Qauluhu. Maka lebih baik mana, Mas? Ya, orang Arab enggak ngerti kaidah atau orang di luar Arab ngerti kaidah tapi enggak bisa ngomong. Lo itu bisa lo. Banyak seperti itu, Mas. Orang ngomong kalau di sana, orang ngomong dengan nahwu, enggak ada yang mudeng. Iki ngomong apa iki? Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan lajahnya di sana, dengan cara ngomongnya di sana. Ya. Dan orang-orang yang terbiasa membaca kitab untuk bahasa percakapannya akan berbeda dengan orang yang seringnya pakem-pakem pakai bahasanya itu. Ya. Nah. Tenang, Mas, tenang. Walaupun antum sudah 5 watt, tapi semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan 5 watt-nya itu antum tahan, itu menjadi pahala yang besar, Mas. Apalagi ini sekarang turun hujan, ya. Kemudian ada gangguan di belakang kita, ya. Kan kita jadi didolimi, Mas. Ya. Orang yang didolimi itu doanya makbul, Mas. Ya. La sabanahu bainallah hijab. Ya. Tapi enggak usah doa ini jelek pada yang mendolimi, bukan. Maksudnya di sini antum atau kita di sini berdoa. Ya, Allahumma faqina fiddin. Ya Allahumma faqina fiddin. Nah, ya Allah faqihkan kita dalam agama kita. Qaluhu kaftiqarin ussina. Ya. Fi nuskhatin wa kaftiqarin ussina. Apa bedanya ini, Mas? Ini wa kaftiqarin ussina di sini, ya. Wa kaftiqarin ussina. Apa bedanya di situ, Mas? Hah? Ana tanya kepada antum. Apa bedanya antara ini dan ini, Mas? Karena wa fi nuskhatin dalam naskah yang lainnya wa kaftiqarin ussila. Apa yang bedakan di situ, Mas? Hah? Apa, Mas? Jajal. Ya. Ini enggak ada bedanya, Mas. Enggak ada bedanya. Kenapa disebutkan wa fi nuskhatin dalam nuskhah yang lain maksudnya? Nah. Tanda kurung. Alamat barik. Ya. Ini kalau secara lafadznya tidak ada perbedaan. Karena apa? Antum lihat di sini di poinnya di sini. Nih. Wa kaftiqarin ussila. Ya. Ini enggak ada perbedaan sama sekali. Ya. Namun di sini bukan hanya kurungnya, Mas. Bukan hanya kurungnya. Namun di sini ketika membahas waqaf tiqarin usila, dia pisah. Itu ada yang koma, ada yang tidak pakai koma. Paham? Ya. Antum lihat di matanya, Mas. Ini, Mas. Di nah, ini Mas lihat. Ada komanya enggak, Mas? Ya. Bila ta'asurin waqaf tiqarin usila. Itu maksudnya seperti itu, Mas. Dalam nushah maksudnya di nushahnya itu ada, kalau di sini ada kurung, kalau yang di ini koma. Fasal. Ya. Waqaf tiqarinnya itu ada fasal nih, ada komanya. Wa hadha wal qismu ar-rabi'. Ya, wal qismu ar-rabi'u min anwa'is syabahi. Ini adalah macam yang keempat dari syabah, dari kemiripan. Ya. Nah, wa huwa syabahul iftiqariyyu. Ini adalah syabah kemiripan yang iftiqari. Ya. Iftiqari di sini apa, Mas? Kebutuhan yang pasti. Kebutuhan yang mesti ada. Ya. Maksudnya adalah seperti apa? Isim mausul. Isim mausul yaitu seperti alladhi dan teman-teman lainnya, ya. Artinya saudara-saudaranya alladhi, allati dan yang lainnya, alladina. Itu mesti butuh terhadap jumlah yang berfungsi sebagai silah penghubung, Mas. Ya. Ya. Maka oleh karena ini isim mausul itu dihukumi mabni. Ya. Jadi seperti apa? Waqaf tiqarin usila. Ini adalah kebutuhan yang pasti harus ada. Untuk membedakan apa? Isim yang iftiqari, ya, dengan isim nakirah yang disifati. Isim nakirah yang disifati. Maka dia butuh kepada jumlah kalimat yang menunjukkan apa? Sifat. Ya. Namun dia tidak mengharuskan itu. Oleh karena ini, antum lihat di sini, waqaf tiqarin usila, wa hadzal qismur rabi min anwa'is syabah, wa huwa syabahul iftiqari. Ini adalah syabah iftiqari, kemiripan iftiqari. Yani qawnul kalimati muftaqiratan ila ghairiha iftiqaran asliyan bi syartin an takuna muftaqiratan ila jumlatin, karena al-harfa yaftaqiru ila jumlatin, inna al-harfa la budda min muta'allaqin bi fi'lin aw ma'nahu. Ini kayaknya sudah mau 1 jam, insyaallah kita ulangi ini pada esok malam insyaallah binina tentang qauluhu waftiqarin usila. Ya, naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.